بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Telah kita lewati ayat ke-8 dari surat Al-Mumtahanah yang kesimpulan makna ayat ini sebagaimana telah kami nukil dari Ibn al-Jawzi rahmatullah alaih dalam kitab tafsirnya Zadul Masir, bahwa al-mufassirun, ahli tafsir, mengatakan ayat ini merupakan rukhsah, keringanan bagi kaum mukminin untuk berbuat ihsan, berbuat baik, berbuat baik dan menyambung silah hubungan baik dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang hal itu setelah memutus wala terhadap mereka, setelah memutus wala kepada mereka, yakni bersama dengan bara' yang ditegakkan kepada mereka, yaitu kebencian dan permusuhan kepada mereka karena kekufuran dan kesyirikan mereka secara qalbu, ya, dalam qalbu, tidak menghalangi untuk berbuat baik, menyambung hubungan baik dan berbuat adil, tidak menzalimi mereka selama mereka itu bukan orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin, bukan orang yang memerangi kaum muslimin dalam agama ini karena agama ini, dan tidak mengusir, ya, kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Dan telah disampaikan pula qadiyah Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhuma di masa Hudaybiyah, di masa perdamaian dengan Quraisy, perdamaian Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, bahwa ibu Asma bint Abi Bakar datang dari Makkah ingin menyambung hubungan baik dengan putrinya dan membawakan hadiah. Kemudian Asma bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW mengizinkan, yang mengatakan na'am. Ketika dia bertanya a'asiluha, kata Nabi SAW na'am, siliha, sambung hubungan baik dengannya, ya, diizinkan untuk menerima hadiahnya dan memasukkannya ke dalam rumahnya dan menyambung hubungan baik dengan ibunya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kembali pada ayat berikutnya, ayat ke-9, bahwa yang haram adalah muwalat al-kuffar, al-wala lahum. Yang haram adalah menjalin hubungan muwalat, wala, loyalitas, saling mencintai dalam qalbu, dalam hati, yakni muslim mukmin dengan qalbunya, dengan hatinya mencintai orang kafir, orang musyrik, memberikan wala'nya, loyalitasnya, cintanya dan dukungannya, ya, kepada mereka dengan mengatakan innama yanhakumullah, innama adatu hasan, perangkat bahasa yang berfungsi untuk hasrul ma'na, hasrul makna untuk membatasi makna, hanyalah sesungguhnya. Yanhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian, melarang kalian, yakni mengharamkan atas kalian, anil ladina, dari orang-orang, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, qatalukum, qatalukum, yang memerangi kalian, memerangi kalian, fiddin, dalam agama, wa akhrajukum min diyarikum, wa akhrajukum, dan mereka mengeluarkan kalian, mengusir kalian, min diyarikum, dari negeri-negeri kalian, wa dhaharu ala ikhrajikum, yang ketiga, wa dhaharu ala ikhrajikum ay awanu, dhaharu bimakna awanu, mereka ikut membantu, membantu kaum kafir, ala ikhrajikum, atas perbuatan mengusir kalian keluar dari negeri kalian. Ikut membantu, menolong orang kafir, orang musyrik, atas perbuatan mengusir, mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian dari mereka-mereka itu. Anta wallawhum, sama dengan ayat sebelumnya yang telah kami nukil dari Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa an ini masdariyah, kemudian fi'il ya tawallaw, bersama dengan an masdariyah tersebut, mustaq, dipetik darinya masdar tawalli, ya, dan masdar ini sebagai badal secara i'rab majrur, badal dari alladzina, anil ladzina, na'am, innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum, yani innama yanhakumullah anit tawalli anil muwalat anil wala lil ladzina qatalukum, hanyalah sesungguhnya Allah melarang kalian dari perbuatan at-tawalli, al-muwalat, al-wala, semakna ya memberikan muwalat, melakukan tawalli, menjalin wala, loyalitas dengan orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Qatalukum fid din, wa akhrajukum min diyarikum, wa dhaharu ala ikhrajikum, memerangi kalian dalam agama, mengusir, menghalau kalian keluar dari negeri-negeri kalian, dan ikut membantu, menolong perbuatan mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi kembali, mentakkid, menekankan, menegaskan kembali hukumnya dengan mengatakan wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, wa may yatawallahum, barang siapa memberikan muwalat, melakukan tawalli, menjalin wala, loyalitas dengan mereka itu, hukumnya faulaika, maka mereka lah orang-orang yang tergolong humul zalimun, orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Dan ini dosa besar yang tingkatannya adalah kufrun akbar mukhrijun minal millah. Riddatun ba'dal Islam. Dosa besar yang mengeluarkan dari Islam. Kemurtadan dalam Islam, melakukan muwalat, tawalli, menjalin wala, loyalitas dengan orang-orang kafir dengan makna yang telah ditekankan berkali-kali, diulang berkali-kali, yaitu wala, loyalitas yang dimaksud adalah secara qalbu mencintai mereka, ya, kemudian membuahkan secara perbuatan munasarah al-kuffar al-muslimin, menolong orang-orang kafir terhadap kaum muslimin secara lisan ad-difa' anhum wat-tashlih wat-tashhih li madhhabihim, secara lisan ad-difa', memberikan pembelaan anhum, kepada mereka, membela orang-orang kafir, atau at-tashhih li madhhabihim, membenarkan, mensahihkan madhhab mereka, agama mereka, bahwa agama mereka juga baik, benar. Nah, maka mereka orang-orang zalim dengan kezaliman yang besar, yaitu kufrun akbar. Kufur besar yang membatalkan Islam. Semakna dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, kata Ibn Kathir, faqal wa may yatawallahum faulaika humul zalimun. Barang siapa memberi loyalitas kepada mereka, wala tawalli muwalat, kata-kata yang semakna, faulaika humul zalimun, kaqawlih, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan kalian mengangkat, menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara aulia, aulia sebagai wali-wali kalian, kawan-kawan kalian, teman-teman kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Ya, yang antara kalian, yang artinya kalian loyal kepada mereka, beri loyalitas, cinta, dan mana-mana yang diterangkan tadi, sebagai wali-wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Hakikatnya mereka itu orang Yahud, orang Nasara, dan orang kafir lainnya, sebagian mereka adalah wali, kawan, teman bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa melakukan tawalli, muwalat, wala kepada mereka dari kalian, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia pelakunya, minhum, termasuk golongan mereka, minhum, termasuk dari mereka, termasuk dalam golongan mereka, berarti dia keluar dari golongan kaum muslimin, kharaja minal muslimin wa sawara minhum, minal yahudi wa nasara wa ghairihim mimman ia tawallahum, dia keluar dari kumpulan kaum muslimin dan menjadi masuk dalam golongan orang Yahud, Nasara, dan golongan lain dari orang kafir yang dia menjalin wala dengan mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang zalim. As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karimir Rahman mengatakan, "Wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun." Wa dhalika adh-dhulmu dan zulm, kezaliman tersebut yang disematkan, dinisbatkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang zalim, yakunu bihasbi at-tawalli tergantung jenis tawallinya, bihasabi at-tawalli sesuai jenis tawallinya hukumnya yani. Fa in kana tawalliyan tamman, apabila tawalli yang dilakukan, mualat yang utuh, yang utuh, sara dhalika kufran, hal itu menjadi kekufuran, mukhrijan, kekufuran yang mengeluarkan, an da'iratil Islam, dari lingkaran Islam. Apa batas tawalli yang utuh tersebut yang membatalkan Islam? Sudah diterangkan tadi. Dan sebelumnya di awal surat ini telah kami nukil fatwa dari Al-Lajnah Daimah, dari Ibn Baz, dari Shalal Al-Fawzan, A'immah hadha al-asr. Dari ulama hadha al-asr rahimahumullah. Nah, yaitu makna tadi, apabila memberikan hati, qalbu, kepada mereka, memberikan cinta kepada mereka, secara hati qalbu mencintai mereka. Nah, secara lisan membela mereka, memuji mereka, membenarkan agama mereka, mazhab mereka. Secara perbuatan menolong mereka, membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, dalam menghadapi kaum muslimin, dalam menghadapi kaum muslimin untuk kehancuran kaum muslimin. Ini jelas. Nah, ini merupakan wala yang utuh yang mengeluarkan dari Islam. Wa tahta dhalika, kata Sa'di rahimahullah, tahta dhalika minal maratibi ma huwa ghalid. Wa tahta dhalika minal maratibi ma huwa ghalid. Dan di bawah tingkatan itu ada maratib, ada tingkatan-tingkatan tawalli ya, yang hukumnya, keharamannya ghalid, keras. Termasuk ya, besar dan keras hukumnya, wa ma huwa duna dzalik, dan ada yang lebih rendah dari itu. Nah, contohnya apa yang dilakukan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dzalika sahabi al-Badri, sahabat yang hadir perang Badar tersebut, melakukan salah satu tawalli yang haram, dukungan yang haram, dengan perbuatan, tapi tidak dengan kalbunya, dan yang dilakukannya itu tidak sampai pada tingkatan kufur. Ketika dia menulis, membocorkan rahasia rencana penyerbuan Nabi SAW untuk Fathu Makkah. Dalam keadaan dia membenci kufar Quraisy secara qalbu. Dan dalam keadaan dia tahu persis bahwa apa yang dilakukannya ini la yughayyiru syai'an min al-amr. La yughayyiru syai'an min hadzal amr. Apa yang dilakukannya ini tidak akan bisa merubah sedikit pun hasil peperangan itu. Karena Allah nasirun nabiyahu, karena dia tahu, dia yakin Allah akan menolong nabinya. Fathu Makkah akan terjadi, akan dikalahkan mereka. Mereka tidak akan bisa menghadapi gempuran Rasulullah SAW, yakin dia. Sehingga apa yang dia tahu, apa yang dia lakukan ini tidak akan berpengaruh untuk kemenangan mereka dan kekalahan kaum muslimin, tidak ada pengaruhnya. Namun dia ingin jadikan itu sebagai cara agar dia punya jasa ya pada mereka, agar terlindungi keluarganya, kerabat yang ada di sana, karena dia bukan dari kalangan Quraisy. Namun jelas yang dilakukannya ini adalah sesuatu yang haram, namun tidak sampai pada tingkatan kufur ya. Oleh karena itu ketika berijtihad Umar, ghadiba lillah, marah karena Allah, dan mengatakan dia munafik dan ingin membunuh, menegakkan hukum had kepada Hafiz, minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuhnya, Nabi SAW tidak mengizinkannya dan menyalahkannya. Nah, dan mengatakan la tadri fa inna Allah qad tala'a ala ahli Badr wa qala lahum if'alu i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kamu tidak tahu, Allah SWT sudah meneliti, sudah mengetahui hakikat para pejuang perang Badar, dan Hafiz Ibn Abi Balta termasuk pejuang perang Badar ya, mereka orang-orang yang diakui keimanannya ya. Sehingga Allah mengatakan kepada mereka, lakukanlah, berbuatlah semau kalian, faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Yakni dosa Hatib Ibn Abi Balta'ah yang dilakukannya itu ya, meskipun itu dosa dan kesalahan, namun itu terhapus dengan keutamaan yang dimilikinya sebagai pejuang perang Badar, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang tidak sampai pada tingkatan kufur mukhrij min al-millah. Nah, ada yang sampai pada tingkatan itu. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi.